usut pajar keun modern teh. Make bujal ditengong sagala. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukna. Bari seriting cikikik mah penting ngariung di juru diskotik. Nyiar lalaki atuh Dito Malik Tawel Diciwit Malik Malik Nyewit Ditraktir Langsung muwir Diajak Kotan-kotan hayu Rek dibawa Riting cikikik bunga peting ngariung di juru diskotik.